Mitra bisnis, Kompas menulis, fokus dan arah pendidikan nasional harus diperjelas dan direvisi. Pendidikan saat ini lebih menekankan aspek akademis, terutama hafalan. Aspek lain yang juga penting seperti kreativitas, seni, dan karakter justru malah diabaikan. Negara lain dapat maju karena berhasil menggali kekayaan lokalnya, serta memanfaatkan potensi diri. Di sisi lain, kemampuan siswa Indonesia umumnya dalam bidang IPA diketahui masih lemah. Selain itu, pengajar dan fasilitas yang berkualitas juga belum memadai. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Pendidikan itu memang merupakan public service, ya, atau pelayanan umum, dan dalam undang-undang ada. Sehingga pemerintah perlu menyediakan dan sudah menyediakan. Jadi pemerintah sudah menyediakan. Tetapi masyarakat kita itu merasa bahwa penyediaan pendidikan ini tidak sempurna, ya. Misalnya penyelenggaraannya masih sangat banyak persoalan. Gedungnya nggak banyak, bukunya kurang, dan sebagainya. Mutunya juga belum mencapai mutu internasional. Tapi kok mahal? Ini sangat relatif. Biaya pendidikan itu di mana-mana sama. Di Amerika, di Jerman, di Jepang, Filipina, Singapura, maupun di Indonesia. Yang berbeda di sini adalah daya ekonomi, daya beli dari masyarakatnya. Maksudnya, Pak? Misalnya di luar negeri, SD, seorang murid itu misalnya memerlukan 200 ribu per bulan biaya. Kalau di luar negeri, itu semuanya ditanggung oleh pemerintahnya. Nah, di kita tidak bisa, sehingga harus ditanggung orang tua. Nah, inilah yang membuat persoalan tadi. Di kota misalnya, ada sekolah yang bagus, gurunya bagus, gedungnya bagus, cukup. Kok bayarnya tinggi sekali, 2 juta per bulan. Tapi sebaliknya, seseorang yang di desa, atau di kampung, atau di hutan, SD-nya itu 4 km sampai 10 km. Ya, itu sama mahalnya, toh, karena anaknya harus jalan menuju ke sekolah itu. Nah, di kota tidak tercapai karena kantongnya kurang, sedangkan kalau di desa atau di daerah terpencil tidak tercapai karena penyediaan SD-nya itu sedikit sekali. Untuk SD dan SMP, semestinya subsidinya 100%. Idealnya, bahwa Indonesia belum bisa sekarang, ya kita terpaksa gigit jari lah ya. Tapi mestinya SD sama SMP itu 100% adalah oleh pemerintah. SMA ke atas dan sebagainya, pemerintah membantu tidak 100%, tetapi yang seperlunya dalam hal ini adalah beasiswa. Apa yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan? Kalau kita mau meningkatkan lagi mutu daripada anak-anak kita, maka mutu pelajaran harus naik, berarti mutu guru pun harus naik, gitu loh. Demikian Wardiman Joyonegoro. Saya Kiki Wijaya.